Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian membaca tashilul wusul ila fahmi ilmil usul. Kita sampai pada bab sekarang di halaman 35, bab mayunazzalu manzilatal umumi. Hal yang diposisikan sebagaimana posisi umum. Dia bukan maka ini bukanlah kalimat umum. Namun ada kalimat yang mengandung muatan makna umum, padahal dia bukan kalimat umum. Maka terkenal bainal usuliyin di antara para ulama usul fikih, fima yunazzalu manzilatal umum, satu kalimat yang diposisikan dengan posisi umum, ibaratun terkenal satu ibarah atau ungkapan, musyajjaatun bersaja, tunsabu yang dinasabkan dan dinisbatkan kepada al-imam syafi'i. Wa nasuha dan teksnya adalah sebagai berikut. Maka ini asalnya adalah perkataan al-imam syafi'i. Beliau rahimallahu ta'ala mengatakan, Tarkul istifsal fi hikayatil hal ma'al qiyamil ihtimal yunazzalu manzilatal umumi fil maqal wa yahsunu bil istidlal. Biar kelihatan sajaknya. Tarkul istifsal, tidak adanya rincian fi hikayatil hal, berkenaan dengan menceritakan keadaan, ma'al qiyam ihtimal, padahal ada kemungkinan. Maka itu statusnya adalah umum. Yunazzala manzilatal umumi fil maqal, statusnya adalah mengandung muatan umum, muatan perkataan yang bersifat umum. Wa yahsunu bil istidlal, dan berdalil dengannya adalah satu hal yang bagus. Dan di antara contoh penerapan kaidah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ghailan Al-Thaqafi, yang dia ini masuk Islam dalam keadaan semasa dia kafir dia punya 10 orang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, amsik minhunna arba'an, pertahankan 4 saja dari istrimu. Wa fariq sa'irahunna, dan ceraikan yang lain. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menanyai Ghailan apakah dia mengadakan akad nikah dengan 10 wanita tersebut ma'an sekaligus ataukah ala tartib urut. Fadalla ala adamil farqi baina halain. Maka tidak adanya permintaan dari Nabi, rincian dari Nabi adalah dalil kalau adamil farqi, tidak terbedakan antara dua keadaan di atas. Ya, maka ada satu sahabat yang masuk Islam, semula dia kafir, musyrik, masuk Islam. Dia menghadap Nabi dan dia ceritakan kalau dia punya 10 orang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan saya punya 10 orang istri, Nabi tidak meminta rincian. Gimana kamu nikahnya dengan 10 orang wanita tersebut? Sekaligus bareng ataukah urut ini? Tahun ini diurut ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Nabi tidak menanyai. Ya, Nabi tidak tanyakan, tidak meminta rincian semacam itu. Langsung saja Nabi katakan, ambil empat, yang lain pisahkan. Tanpa meminta rincian bagaimanakah pernikahannya, bagaimanakah akad nikahnya. Ini menunjukkan bahwasanya maknanya umum, mencakup dua-duanya. Mau akadnya bareng, mau enggak bareng, enggak apa-apa, enggak masalah. Semuanya teranggap sah. Mau akadnya bareng, mau tidak, semuanya teranggap sah. Empat yang boleh diambil, yang lain dipisahkan. Nabi tidak meminta rincian. Nah, karena Nabi tidak meminta rincian, maka konsekuensi dari tidak meminta rincian di sini adalah maknanya bersifat umum. Karena Nabi tidak meminta rincian, padahal tadi di kalimatnya tarkul istifsal, di sini Nabi tidak meminta rincian. Fi hikayatil hal, menanyakan tentang bagaimanakah keadaan Ghailan dengan istri-istrinya. Nabi enggak tanya, ma'al qiyam ihtimal, padahal ada banyak kemungkinan tentang pernikahan Ghailan dengan istri-istrinya. Nikahnya diborong sekaligus, atau kemudian nikahnya bertahap-tahap sampai ketemu 10. Maka Nabi tidak meminta rincian, maka itu teranggap yunazzalu manzilatal umum fil maqal, perkataan yang bersifat umum, yang bisa dan boleh dan sah digunakan sebagai dalil. Ya, maka jika ada orang kafir masuk Islam dengan membawa, kemudian dalam keadaan semasa dia kafir, untuk menikah dengan lebih dari empat, maka ketentuannya dia ambil empat, misalnya dia misalnya enam atau delapan atau berapa, dia ambil empat dan itu bebas. Empat dan itu bebas, semuanya boleh diambil. Boleh jadi dia ngambilnya acak, empat itu miliknya acak, atau kalau nikahnya itu berurutan, itu empat yang pertama atau empat yang terakhir, terserah. Karena empat itu umum, ambil empat itu tidak diberi rincian, maka maknanya umum. Tidak kita katakan misalnya, oh dia ini istrinya delapan, maka empat itu harus empat yang pertama, karena lima dan seterusnya itu yang tidak sah misalnya. Tidak kita katakan demikian. Namun kita katakan semuanya sah, semua yang terjadi di masa kafir itu sah. Kemudian karena dia masuk Islam, yang membolehkan hanya maksimal empat, maka dia pilih empat dan itu terserah. Maka ini contoh yang namanya dalam ilmu usul fikih disebut dengan umum maknawi. Umum maknawi. Kalau yang kemarin kita bahas, yang kemarin kita bahas ada kullu, ada jami, ini ada alif lam jinsiyah dan seterusnya, itu adalah umumul lafzi. Kesimpulan umum, makna umum berdasarkan memang adanya lafaz dan teks-teks tertentu yang menghasilkan makna umum. Nah, di sini kan ada teksnya. Adakah teks yang bisa kita katakan di sini, itu loh di situ teks ini bisa kita garis bawahi, ini mengandung muatan umum? Tidak ada. Muatan umumnya itu adalah tarkul istifsalnya, tidak adanya pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta rincian kepada Ghailan Ats-Tsaqafi. Nah, karena Nabi tidak meminta rincian, maka itu maknanya umum. Maknanya umum, mencakup itu semua, boleh diambil. Istri-istri tersebut boleh diambil, baik nikahnya bareng ataupun nikahnya berurutan. Ya, maka di sini umumnya itu adalah makna dan bukan, dan tidak ada teksnya. Sehingga ini adalah bagian atau contoh dari, di antara contoh umumu al-umum al-ma'nawi. Ya, dengan ini maka berakhirlah pembahasan tentang masalah al-umum di kitab ini. Kemudian kebalikan dari al-am, lafadz yang bersifat umum, ada al-khas, lafadz yang bersifat khusus. Ta'rifu pengertiannya al-khas, khas adalah muqabil, kebalikan dari al-am. Maka jika al-am itu yatanawalu mencakup lebih dari satu tanpa angka yang membatasi, fa'inal khas, maka khas itu tidaklah mencakup selain satu saja. Contoh lafadz khas Zaid misalnya, atau mencakup lebih dari satu akan tetapi dibatasi jumlah angka tertentu, 2 orang, 5 orang, atau 100 orang. Meskipun 100 itu tetap khas, li'anna khasun bihadzal adad, karena ketentuannya itu bersifat khusus, cuma terbatas pada bilangan tersebut. Nah, di antara contoh yang tergolong khas adalah an-nakiratu fi siyaqil itsbat, adalah lafadz nakirah, isim nakirah dalam konteks kalimat positif. Tidak ada kata-kata negasinya. Contohnya, ra'aitu rajulan fil baiti, aku melihat seorang di rumah, seorang laki-laki di rumah, atau aku memerdekakan seorang budak. Fa'innahu wa inkana salihan likulli rajulin, kata-kata rajulan di sini atau abdan di sini, wa inkana meskipun aslinya dia adalah salihan layak, likulli rajulin untuk setiap yang disebut dengan rajul, wa sadiqan bi ayyi abdin dan pas berlaku untuk semua yang bisa disebut budak laki-laki, ila anau amalian, namun secara dataran praktek, la yasduku illa bifardin wahidin, dia tidak berlaku kecuali untuk satu orang tunggal yang khusus dengannya, yang hukum merdeka atau berada di rumah itu khusus dengan dia. Karena li'annahu bima'na, karena kalimat di atas semakna dengan ra'aitu rajulan wahidan, aku memerdekakan satu orang laki-laki, atau aku melihat satu orang laki-laki, dan sama dengan kalimat aku memerdekakan seorang budak. Ya, perlu diketahui sebenarnya nakirah dalam kalimat, dalam konteks kalimat positif itu menghasilkan mutlak. Itu an-nakiratu fi siyaqil itsbat, itu yufidul itlaq, itu menghasilkan makna mutlak. Kemarin telah kita sampaikan perbedaan antara mutlak dan am. Sama-sama cakupannya itu lebar, tapi kalau am itu langsung sekaligus semuanya. Kalau mutlak itu satu, namun satu ini bebas sehingga bisa diisi oleh semua anggotanya, namun cuma satu. Kalau sudah dipakai A tidak boleh dipakai oleh si B, tidak, kalau sudah dipakai si B tidak boleh dipakai si C, dan seterusnya. Itu nakirah, itu mutlak. Dan jika ada kalimat nakirah dalam kalimat positif, nakirah dalam kalimat positif, maka menghasilkan makna mutlak. Maka aslinya itu mengatakan mutlak. Di sini kemudian kita disampaikan kalau itu menghasilkan makna khas, itu dari sisi dataran praktek. Dari sisi dataran praktek. Dari sisi prakteknya. Prakteknya ra'aitu rajulan, itu dari sisi prakteknya itu tidak bisa diisi. Kalau dari sisi kalimatnya itu rajulan ini ya bebas, siapa saja yang itu rajul bisa di situ. Namun dari sisi dataran praktek, siapakah yang saya lihat? Saya cuma bisa nyebut satu orang, namanya Ahmad misalnya, atau Ali, satu aja. Aslinya kalau kemudian kalimatnya, ini rajulan ini bisa Ahmad, bisa Muhammad, bisa Ali, bisa Yunus, bisa Yusuf, bisa ini, semuanya bisa, mutlak. Tapi kalau sudah diisi Muhammad, tidak boleh diisi Ahmad. Kalau sudah diisi Ahmad, tidak boleh dimasuki oleh Ali. Kalau sudah dipakai oleh Ali, tidak bisa dipakai oleh Yusuf, dan seterusnya. Itu kalau dalam sisi dataran teoritis. Kalimat ro'a itu rajulan secara teoritis, itu rajulannya adalah mutlak. Cakupannya banyak, namun cuma untuk satu orang. Sehingga itu bisanya bergantian. Bisanya bergantian. Yang kemarin kita sampaikan namanya umum badali. Umumnya umum badali. Itu perbedaan antara umum sama mutlak. Kalau umum itu umumnya umum syumuli. Sedangkan kalau mutlak itu umum, namun umumnya umum badali. Bergantian. Kalau sudah dipakai oleh rajulannya itu Muhammad, ya tidak bisa dipakai oleh Ali. Kalau diambil oleh Ali, Muhammad terus keluar. Dan seterusnya. Maka umumnya namanya umum badali. Saling menggantikan. Kalau umum, itu sumuli. Ra'aitu jami'an nas misalnya. Saya melihat semua manusia. Ya sudah semua manusia. Nah, ra'aitu rajulan itu dari sisi teoritis. Dari sisi teoritis. Ya, belum dibawa ke dataran praktis. Dia statusnya mutlak. Rajulan itu bisa siapa saja. Bisa siapa saja asal dia memenuhi kriteria rajulan. Dan rajul dalam bahasa Arab maknanya adalah zakarun balirun. Berjenis kelamin laki-laki dan sudah balir. Asal dia jenis kelaminnya laki-laki bukan perempuan, dan dia balir dan bukan anak-anak, maka dia bisa mengisi rajulan. Namun itu dataran teoritisnya. Kalau kita bawa ke dataran praktis, realnya yang saya lihat itu siapa? Gak bisa digantikan. Siapa yang saya lihat? Ya kalau Ali ya sudah Ali. Gak bisa diganti sama Muhammad. Gak bisa diganti sama Yusuf. Gak bisa diganti sama Yunus. Tidak bisa diganti oleh yang lain. Ya sudah Ali, ya sudah Ali. Enggak boleh diisi oleh yang lain. Maka berarti kalau dalam dataran praktis, ra'aitu rajulan, itu cuma mencakup satu orang. Yang orang ini, satu orang ini sudah paten, enggak boleh diutak-atik. Kalau yang dia lihat itu adalah Utsman, ya sudah selesai, itu Utsman saja. Enggak bisa diisi oleh yang lain. Itu di dataran praktisnya. Oleh karena tadi dikatakan annahu amaliyan, secara praktis ini bukan mutlak. Secara praktis ini bukan mutlak. Namun secara di dataran praktis ini adalah khas, cuma mencakup satu orang tertentu yang sudah paten, sudah baku, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diubah-ubah. Meskipun secara teoritis kalimat ra'aitu rajulan itu mutlak bisa dimasuki oleh siapa saja, namun cuma satu gantian. Kalau mau dimasuki oleh Umar maka yang lain ngalah. Kalau mau dimasuki oleh Utsman maka yang lain harus menyingkir dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah bab takhsis. Takhsis itu enaknya dalam bahasa Indonesia pengecualian dari kalimat umum. pengecualian dari kalimat umum. Beri hadiah kepada semua santri kecuali 1, 2, 3, 4, 5. Maka kecuali 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya takhsis. Ta'rifu pengertiannya dalam bahasa Arab, ya, takhsis maknanya adalah al-ifrad, mengesakan. Sedangkan secara istilah, qasrul am membatasi lafadz umum hanya berlaku pada sebagian anggotanya saja. Lidalilin karena ada dalil, adanya indikator yang menunjukkan hal tersebut. Artinya, ja'lul hukmi tsabitil am, kita tetapkan adanya hukum, yang hukum itu memang sabit betul-betul berlaku untuk am, kita jadikan maksuran terbatas pada sebagian anggotanya saja. Bi'ikhad dengan kita keluarkan sebagian yang lain anhu dari am. Waktunya kuno taksis, dan taksis juga bisa berarti membatasi sesuatu yang berbilang hanya pada sebagian anggotanya saja. Contohnya yang pertama, pembatasan lafadz yang bersifat umum, semacam firman Allah Ta'ala di ayat waris, yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat kepada kalian agar memberikan warisan fi auladikum kepada semua anak kalian. Maka di sini ada jamak mudhaf, auladikum fi auladikum, dan kaedahnya jamak mudhaf menghasilkan makna umum. Maka berdasarkan potongan ayat ini, harusnya semua anak siapapun dia, meskipun beda agama dengan orang tuanya, meskipun dia pembunuh bapaknya, semuanya harusnya diberi warisan. Karena semua anak kalian. Fa'ada amun, maka ini teks yang bersifat umum, mencakup semua anak al-mukhatabin yang diajak bicara oleh Al-Quran. Wa'amun, dan bersifat umum untuk semua anak. Maka di sini fakhusu al-awwalu, maka keumuman yang pertama itu dikerucutkan dan mendapatkan pengecualian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi tidak diwarisi, hartanya tidak menjadi warisan anak-anaknya. Maka dikeluarkanlah anak para nabi dari keumuman auladil mukhatabin. Ini anak dari orang yang mendapatkan seruan dalam ayat tersebut. Demikian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim tidak mewarisi hartanya orang kafir. Maka ini mengkhususkan keumuman semua anak dengan dikeluarkannya anak yang kafir itu tidak diberi warisan. Ya, maka di sini disampaikan fi auladikum, di sini mengandung dua umum. Umum pertamanya kumnya, dan umum yang keduanya auladnya. Allah berwasiat kepada kalian agar kalian memberikan warisan fi auladikum, semua anak kalian. Kaliannya di sini umum nabi dan umatnya nabi. Kum di sini mencakup nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Nah, untuk kumnya mendapatkan takhsis. Kami para nabi harta warisannya tidak diwariskan. Maka ternyata kumnya itu tidak berlaku untuk para nabi. Dalam hal ini tentu nabi yang ada dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hanya berlaku untuk umatnya. Kemudian untuk aulad itu mengalami banyak takhsis. takhsis. Di antara takhsisnya adalah yang tadi telah kita baca. Aslinya semua anak kalian di sini mau seagama dengan orang tuanya, sama-sama muslim, ataukah beda agama. Kemudian hadis menegaskan bahwasanya kalau beda agama itu tidak dapat warisan. Nah, kemudian hadis lain mengasih penjelasan kalau anak itu yang membunuh orang tuanya maka tidak dapat warisan. Kemudian dalil lain tadi mengatakan kalau anak itu jadi budak dia juga tidak dapat warisan. Anak yang dapat warisan dari orang tua yang merdeka itu cuma anak-anaknya yang merdeka. Seandainya ada salah satu anaknya yang jadi budak, maka tidak dapat warisan karena ternyata anaknya itu agamanya non muslim, perang dengan kaum muslimin, kalah, ditawan, jadi budak. Jadi budak, kemudian masuk Islam. Maka meskipun muslim, bapaknya muslim, dia juga muslim, namun muslim budak. Ini tidak dapat warisan. Maka kalau untuk aulatnya itu banyak mendapatkan pengecualian. Ada 3 pengecualian. Masalah agamanya, masalah kasus pembunuhannya, dan masalah merdeka ataukah budaknya. Kemudian takhsis jenis yang kedua adalah qasrul muta'addid, membatasi sesuatu yang berbilang. Contohnya adalah seperti ucapan Anda, lahu alayya, dia punya hak, alayya yang menjadi kewajiban saya. Ini bahasa Arab singkat sekali, terjemahnya panjang. Lahu menjadi hak dia, alayya dan itu kewajiban saya untuk menyerahkan 10 dinar kepadanya. Artinya Pak, saya punya utang 10 dinar yang itu adalah haknya si dia. Illa salasatan, kecuali 3 dinar. Berarti berapa utangnya? Mau ngomong 7 gitu. Non pakai muter-muter gitu ya. Situ saya punya utang 10 dinar kecuali 3. Ya itu gaya orang berbahasa ya. Sebenarnya mau bisa saja disingkat saya punya utang 7 dinar ya. Namun kemudian variasi berbahasa saya punya utang 10 kecuali 3. Fa'inafi, maka di sini ada pembatasan utang pada angka 7 saja. Ya, fatah sulfihada, maka bisa kemudian kita dapatkan fihada dalam masalah bab takhsis itu ada 2 perkara. Ya, maka dia yang namanya takhsis itu berlaku untuk am, lafadz yang bersifat umum, atau lafadz yang muta'adid, berbilang. Kemudian dikeluarkan darinya al-ba'du sebagiannya. Dan lafadz am yang mengalami takhsis itu nanti disebut al-am al-makhsus. Al-am al-makhsus. Lafadz am yang bersifat yang telah mendapatkan pengecualian, al-mutaqaddam dzikruhu, yang telah lewat kita bahas. Di lembar yang lewat berkenaan dengan al-am, kemarin kita bagi am itu ada berapa? Ada 3. Am itu ada 3 macam, ada 3 jenis. Di halaman berapa? 33. Ya, kemudian di halaman 33 telah kita bahas bahasanya am itu ada 3 macam. Ada am yang masih otentik, belum mengalami perubahan apapun. Kemudian ada am yang dimaksudkan dengannya sesuatu yang khusus. Kemudian ada am yang makhsus, mengalami pengecualian. Dan kemarin kemarin telah kita bahas apa beda al-am antara nomor 2 dan nomor 3. Karena nomor 1 itu jelas. Yang perlu dibedakan itu adalah nomor 2 dan nomor 3. Lafadz am urdiya bil khusus, urdiya bil khas, yang dimaksudkan dengannya adalah sesuatu yang khusus dengan al-am al-makhsus, lafaz am yang mengalami pengecualian. Itu kemarin telah saya sampaikan apa bedanya. Siapa yang bisa jawab? Nah, kemarin telah kita sampaikan bahasanya, kalau al-am urida bil khusus, sejak pertama kali teks itu dikeluarkan, itu memang yang diinginkan adalah bersifat khusus. Orang kemudian, mungkin kalau dalam bahasa kesehariannya, misalnya ada orang mau nyindir orang tertentu, namun pakai kalimat-kalimat umum dan general. Itu al-am urida bil khusus. Dia bikin status Facebook, nyindir. Itu teksnya am, non urida bil khusus. Urida bil khusus. Mungkin itu sudah ada maunya, sejak itu teks itu dikeluarkan. Itu sudah maunya. Kenapa ada sebagian orang? Itu sebagian orangnya itu cuma satu orang. Yang begini. Sungguh aneh orang yang begini. Sungguh aneh orang yang itu orangnya itu ada dalam kurungnya. Maka dia urida bil al khusus gitu. Itu kalimatnya general tapi itu sebenarnya enggak general gitu. Bahasa sindiran. Itu al am urida bil khusus. Sedangkan al am al makhsus ya, itu kalau dalam bahasa keseharian kita pertama kali dikeluarkan teks tersebut maunya itu umum. Namun setelah itu kemudian diberikan pengecualian. Nah, maka al-am yang mengalami takhsis itu yang disebut dengan al-am al-makhsus yang telah dibahas di lembar yang lewat. Al-mutaqaddam dikruhu. Kemudian dalam masalah takhsis itu harus terdapat dalun alal ikhat, indikator yang menunjukkan terjadinya pengecualian. Kita harus ada dalil kenapa ini dikecualikan. Enggak bisa dalam takhsis orang itu melakukan takhsis tanpa mukhassis, itu enggak boleh. Enggak ada indikator, enggak ada dalilnya, oh ini berlaku hanya untuk sebagian anak, enggak boleh. Namun harus ada dalun, harus terdapat indikator alal ikhats dikecualikannya ini dari ketentuan umum. Nah, dalun alal ikhat itu disebut al-mukhassis. Fahuwa al-mukhassis. Maka itu yang disebut dengan mukhassis. Ya, mukhassis ini bismil fa'il, itu dengan wazan isim fa'il. Jangan dibaca al-mukhassos, karena tulisannya sama. Mukhassis sama mukhassos itu tulisannya sama. Maka supaya enggak disalah baca, di sini ada keterangan tambahan bismil fa'il, supaya enggak salah baca jadi mukhassas, namun bacanya mukhassis. Contoh mukhassis dua hadis yang telah lewat, la yarisul muslimul kafir. Nah, ini contoh mukhassis. Contoh yang lainnya adalah istisna fil akhir untuk kalimat yang terakhir, lahu alayya asratu dananir illa salasa. Nah, illa salasa ini mukhassis. Ini mukhassis. Kemudian sebelum kita lanjutkan, satu hal yang perlu diperhatikan, sebenarnya tidak ada hubungan antara al-khas dan takhsis. Itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Itu bab yang beda. Beda lembah dan beda tempat. Tidak ada hubungan antara khas dan mukhassis, itu tidak ada hubungannya. Ya, khas itu cuma sifat yang kita berikan untuk satu kalimat. Kalimat tertentu. Misalnya kalau itu kita bawa kepada agama, ya misalnya ada kalimat Zaid bin Harisah menikahi dulu menikah, dulu adalah suami dari Zainab binti Jahsin. Ya sudah, itu khos. Khos Zaid bin Harithah, khos Zainab binti Jahsin. Ya sudah, tidak ada hubungannya. Ada kalimat tersebut kita katakan ini kalimat khos gitu. Tapi tidak ada hubungan khos dengan takhsis, itu tidak ada hubungannya. Khos itu tidak kita pakai dalam takhsis. Khos itu tidak kita pakai dalam takhsis. Khos itu cuma ya label yang kita berikan untuk sejumlah kalimat yang memang cakupannya itu satu orang. Dulu Zaid bin Harithah adalah suaminya Zainab binti Jahsin. Setelah itu Zainab menjadi istri Nabi. Ya cuma itu khos untuk Nabi, khos untuk Zainab, khos untuk Zaid bin Zaid ibn Harithah. Dan khos masalah pernikahan, enggak masalah yang lainnya. Apakah kemudian itu kita pakai dalam takhsis? Enggak dipakai dalam takhsis. Nah, kemudian al-mukhassisat. Bentuk-bentuk mukhassis. Al-mukhassis al-am yang melakukan takhsis untuk kam dan kalimat umum itu ada dua macam. Ada yang mutasil dan ada yang munfasil, bersambung dengan am, dan ada yang tidak bersambung dengan al-am. Definisi mutasil adalah mala yastaqil. Yastaqil itu berdiri sendiri, independen. Dalil yang tidak berdiri sendiri. Bal yata'allaku maknahu bil-lafzi, bahkan maknanya itu bergandengan dengan lafad, dengan lafad umum. Dia bergandengan dengan umum. Fahuwa, maka mukhassis mutasil ini mukarin bergandeng lahu dengan umum daiman selalu. Contoh mukhassis mutasil tadi, lahu alaya asaratu dananir ila thalathah. Ila thalasa itu nempel di lahu alaiya asratu dananir. Itu nempel di situ, enggak? Itu jadi satu kalimat. Depannya itu am, muta'adid. Am dalam artian muta'adid. Kemudian belakangnya takhsisnya. Atau kalau kemudian contoh yang lain, ya, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ila ladzina amanu wa 'amilus shalihat itu sudah satu paket. Kalau membaca surat Al-Asr ya itu semuanya harus dibaca. Ila ladzina amanu wa 'amilus shalihat itu mukhassis. Amnya innal insana lafi khusrin itu am. Yang am ini mengalami takhsis dengan kalimat selanjutnya ila ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah ini mukhassisnya mutasil, jadi satu, bergandeng dengan amnya selalu. Kemudian yang kedua adalah mukhassis yang munfasil, yaitu ma wa ma istaqalla binafsi, yang berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan am fi dzikri, dalam penyebutan. Atau tidak ada hubungan lahu bagi mukhassis fi dzikri, dalam penyebutan ma'la am bersama teks yang am. Min lafdin, hubungan dalam lafad atau yang lain. Contohnya tadi ada wasiat fi auladikum, ini ayat Al-Quran. Mukhassisnya hadis la yarisul muslimul kafira. Ini tidak di satu tempat. Lafad amnya di ayat, mukhassisnya di hadis. Tidak satu tempat. Maka mukhassisnya namanya mukhassis yang tidak bergandeng, tidak menyatu dengan lafad amnya. Maka itu yang disebut dengan mukhassis munfasil. Kemudian mukhasis yang mutasil itu ada 5 macam. Ya, yang pertama adalah istisna, kemudian yang kedua adalah syarat, yang ketiga adalah sifat, yang keempat adalah ghayah, kemudian yang kelima adalah badal. Badalul ba'd anil kulli. Badalul ba'd anil kulli. Yang pertama adalah takhsis dengan menggunakan istitsna. Pengertiannya adalah mengeluarkan al-ba'di sebagian anggota umum bi'adati illa, dengan menggunakan illa atau pengganti illa. Pengganti illa apa? Ada siwa, ada ghairu, ada yang lainnya. Wawak tismani dan istisna itu ada 2 macam. Ini pembagian 2 macam, ini pembagian nahwi. Pembagiannya adalah pembagian nahwu. Ya. Seandainya yang dicantumkan di sini enggak masalah. Seandainya tidak dibahas di sini, ini memang bukan tempatnya, karena pembagiannya pembagian nahwi. Ada kemudian istisna muttasil dan ada istisna munqati. Maka istisna muttasil, maka nafil mustasna jika mustasnanya adalah ba'dan, bagian dari mustasna minhu. Maka nanti di dalam istisna itu nanti ada 2 atau ada 3 unsur dalam istisna. Mustasna minhu, adatul istisna, dan mustasna. Ini dalam istisna ada 3 unsur dalam istisna. Mustasna minhu, adatul istisna, dan mustasna. Mustasna minhu itu bahasa bebasnya yang sebelum illa. Nah, itu namanya mustasna minhu. Adatul istisna illa atau teman-temannya. Kita sebut dengan adat, tidak kita katakan huruf istisna, tidak kita katakan ismul istisna, karena adat istisna itu ada harf, ada isim, dan ada hak, dan ada fi'il. Maka kemudian disingkat pakai adatul istisna. Ada adat istisna yang berupa isim, ghair, itu isim. Ada yang kemudian berupa huruf illa, itu harful istisna. Ada yang berupa fi'il, khola, ada, siwa, itu semuanya fi'lul istisna. Maka karena adat istisna itu ada 3 macam, ada isim, ada harf, ada fi'il, maka disingkat dengan adatul istisna. Alat untuk melakukan istisna. Alatnya berupa fi'il, berupa isim, dan berupa harf. Nah, setelah illa itu namanya mustasna. Maka jika mustasna itu adalah anggota dan bagian dari mustasna minhu, sejenis dengan mustasna minhu dan bagian darinya, maka istisnanya dalam nahwu disebut istisna muttasil. Contohnya firman Allah Ta'ala fi sya'ni Nuh tentang Nuh alaihi salam, fala bitha fihim, maka Nuh itu tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kecuali 50 tahun. Semuanya sama-sama tahun. Mustasna minhu itu tahun. Mustasnanya tahun. Mustasna minhunya itu tahun, mustasna minhunya juga tahun. Maka ini sejenis. Maka istisna namanya istisna muttasil. Wa hadzal qismu huwa al maqsud bil ittifaq. Berkaitan dengan masalah takhsis. Kenapa kemudian perlu dibahas tentang masalah istisna muttasil dan munqati? Nah, ini di sini kalimatnya. Wa hadzal qismu, dan istisna jenis yang pertama ini, inilah yang dimaksudkan dalam pembahasan takhsis. bittifak dengan sepakat ulama usul fikih. Kemudian ada istisna, jenis yang kedua istisna mungkote, istisna yang terputus. Definisinya adalah malam yakun fi al mustasna, manakala mustasna itu bukan ba'don, bukan bagian, bukan anggota dari mustasna minhu. Contohnya lahu alayya, saya punya utang kepadanya sebanyak 10 dinar illa kitaban, akan tetapi buku bukanlah utangku kepadanya. Nah, perlu diketahui kalau istisna itu istisna mungkote, itu ilanya bimakna lakin, bimakna lakinna. Tidak boleh diterjemahkan dengan kecuali, supaya pas, itu jangan diterjemahkan dengan kecuali, namun diterjemahkan dengan akan tetapi. Illa kitaban, akan tetapi buku itu bukan bagian dari utangku. Buku itu bukan bagian dari utangku. Dan ini dalam bahasa Arab satu kalimat yang fasih dan tidak salah. Misalnya kita katakan ja'a atula hadar atula bukulluhum illa tubashir. Semua siswa itu telah hadir kecuali kapurnya belum hadir. Kapur tulisnya belum hadir. Itu sah dalam bahasa Arab, tidak salah. Hadar atulab kulluhum, semua siswa sudah masuk kelas illa tubashir, akan tetapi kapur tulisnya belum masuk kelas, masih di kantor, dan belum ada yang tanggap lingkungan, ngambilkan. Makanya Pak Guru duduk sambil mengatakan, ja'atullah bukulluhum illa tubashir. Ini mana kapur tulisnya kok belum ada yang ngambil. Kan? Maka itu satu hal yang boleh. Nah, illa tubashir, illa di sini maknanya lakinna, lakinna tubasira lam tahdur, akan tetapi kapur tulisnya belum hadir. Jangan diterjemahkan kecuali, nanti maknanya enggak enak. Semua siswa telah hadir kecuali kapur tulis, itu enggak enak. Tidak enak. Namun terjemah yang benar sebagaimana ketentuan dalam nahwu. Illa dalam istisna mungkote itu maknanya lakinna. Jadi kalau ada istisna mungkote oleh seorang itu diterjemahkan dengan kecuali, ini belajar istisnanya itu tidak selesai. Karena di ketentuan nahwunya sudah ada. Illa dalam istisna mungkote maknanya lakinna. Berarti tidak diterjemahkan dengan kecuali. Akan tetapi kapur barus belum datang, belum diambil. Nah, apakah kemudian istisna mungkotek itu termasuk mukhasis? Wafi taksis bihadan nau', maka melakukan taksis dengan menggunakan istisna mungkotek itu khilafun, diperselisihkan ulama usul fikih. Wa alal qauli bihi, dan menurut yang berpendapat dengannya, kama indal malikiyah, dan itu pendapat malikiyah. Ini kalau malikiyah membolehkan takhsis dengan menggunakan istisna munqati. Maka kata malikiyah yahtaju ila ta'wil. Maka kalimat istisna munqati itu perlu ta'wil. Ta'wil di sini bukan ta'wil dalam bahasan tauhid, bukan takwil dalam pelajaran tafsir, namunnya adalah takwil dalam pelajaran nahwu. Nahwu juga punya istilah takwil. Ada namanya masdar muawwal, masdar yang mengalami takwil. Nah, masdar pasangan dari masdar sharih. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu masdar mu'awal. Masdar mu'awal. Artinya masdar yang mengalami takwil. Takwil dari wa antasumu saumukum. Nah, maka ini perlu takwil. Takwil di sini takwil nahwi. Takwilnya ini takwil nahwi. Sehingga perlu ditakwil. Kalau wa antasumu khairul lakum, wa antasumu ditakwil dengan saumukum. Maka gimana kalau ini ada kalimat lahu alayya asratu dananir ila kitaban, maka takwilnya illa ya qimatal kitabi. Saya punya utang 10 dinar kecuali harga untuk beli buku ini. Itu bukan utangku kepadanya. Fayakunu al-mukhats, maka yang dikeluarkan dari 10 dinar adalah qimatul kitab. Adalah harga buku. Harga bukunya ternyata 3 dinar. Berarti dia mengatakan saya cuma punya utang 7 dinar. Faka'annahu, maka dengan takwil ini ya'udu amalian, dalam dataran praktek kembali kepada jenis yang pertama. Itu apa? Istisna mutasil. Dan menurut Malikiyah yang membolehkan taksis dengan istisna mungkote, maka di sini illahnya berarti tetap maknanya illah, tidak maknanya lakinna. Illahnya tetap maknanya illah ketika dia menjadi mukhassis. Jika maksud dari istisna mungkote itu untuk taksis, maka illahnya tetap illah. Kalau tadi kan illahnya itu maknanya lakinna. Sehingga pada hakikatnya itu ada titik. Kalau pakai makna dasarnya itu titik. Ja'at hadaratul labu kulluhum titik. Kemudian ada kalimat baru, lakinatu basir lam tahdur. Itu kalimat baru. Itu bisa kemudian kita anggap, kita bayangkan semacam itu. Itu kalau istisna mungkote tetap sebagai istisna mungkote. Namun jika istisna mungkote ini mau kita jadikan sebagai mukhasis ala madhabil malikiyah, sebagaimana pendapat malikiyah, maka illahnya tetap maknanya adalah illah. Sehingga contohnya di sini, saya punya utang 10 dinar illah kitaban, kecuali harga buku ini. Nah, harga buku ini berapa? Oh, 3 dinar. Oh, berarti saya cuma mengakui kalau punya utang 7 dinar padanya. Terkecuali harga buku ini, harga bukunya berapa? 5 dinar misalnya. Oh, maka saya cuma mengakui punya utang 5 dinar pada orang tersebut. Ya, kemudian syarat sahnya istisna. Dan untuk sahnya taksis dengan menggunakan istisna ada beberapa syarat. Yang pertama, hendaknya istisna tersebut harus malfudhon, harus dilafalkan, yusma bisa didengar, tidak boleh semata-mata niat. Ila fi yaminin dzulman, kecuali sumpah dalam keadaan zalim, indal malikiyah, menurut malikiyah. Nah, tadi ini membahas tentang masalah saya punya utang 10 dinar illa kitaba, illa misalnya illa salah kalimat yang pertama, saya punya utang 10 dinar illa salasatan. Nah, illa salasatan itu enggak boleh dibatin. Apa betul kamu punya utang 10 dinar? Naam. Lahu alayya asatu dinar dananir. Kemudian batin kecuali 3. Itu sebenarnya bukan, tak. Itu tidak boleh. Tidak boleh jadi ya, tidak sah jadi istisna. Tidak sah jadi taksis. Kemudian ila fi yamini zulman, kecuali dalam sumpah dalam keadaan terzolimi. Dia kalau enggak mengakui 10 secara redaksi ditempeleng. Kalau dia cuma mengakui 7, itu dia akan ditempeleng habis-habisan, masuk rumah sakit nanti karenanya. Maka kemudian Malikiyah membolehkan tiganya, kecuali tiganya itu dibatin. Lahu alaiya asartu dananir, dibatin illa thalathatan. Karena enggak, kalau enggak demikian, kalau dia bablaan illa thalathatan, wah pukuli. Sudah, daripada masuk rumah sakit opnam, ya sudah. Ila salah satunya dibatin saja, dan itu sah dan itu boleh menurut Malikiyah, khusus untuk kasus zulman. Kemudian yang kedua, hendaknya mutasil, istisna tersebut bersambung dengan kalimat sebelumnya, dan ini bersambung dengan lafdan, secara pelafalan itu bersambung. Nah, tolak ukur bersambung itu jedanya berapa? 1 detik, 2 detik, fil urfi, kembali kepada budaya. Ini teranggap tersambung ataukah tidak? Oleh karena itu tidaklah masalah ketika fasluhu ada jeda, jedanya ngambil napas. Ya, jedanya ngambil napas, berhenti ngambil napas dulu. Lahu alaiya asartu dananir illa thalathatan. Itu enggak apa-apa. Tetap dianggap mutasil. Atau bersin. Lahu alaiya asartu dananir, bersin dulu illa thalathatan. Itu tetap bersambung. Khilafan Ibn Abbas menyelisih pendapat Ibn Abbas yang membolehkan fasluhu adanya jeda mutlakon, secara mutlak meskipun jangka waktunya lama. Kalau Ibn Abbas membolehkan jeda yang lama, lahu alaiya asartu dananir, 1 jam setelah itu baru kemudian mengatakan illa thalathatan. Nah, namun ya tentu ini pendapat yang kurang kuat. Yang benar pendapat jumhur yang mengatakan harus bersambung. Nah, ukuran bersambungnya urf. Kalau urf mengatakan itu bersambung meskipun ada jeda, maka tidak apa-apa, itu masih bersambung. Kemudian syarat yang ketiga, istisnanya tidak boleh menghabisi mustasna minhu. Semacam lahu alaiya asrah dananir ila khomsah, danari ila khomsah, tidak boleh. Saya punya utang 10 dinar kecuali saya punya utang 5 dinar kecuali 5 dinar. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Istisnanya menghabiskan mustasna minhu. Li'anau yu'adul lagwan, karena kalimat semacam ini teranggap kalimat main-main. Teranggap kalimat main-main, tidak serius. Tidak serius untuk membuat kalimat pernyataan. Demikian juga tidak boleh manakala istisnanya itu lebih dari separuh menurut Hanabilah. Maka tidak boleh saya punya utang 5 dinar kecuali 3 dinar. Itu tidak boleh kalau Hanabilah. Li'anna al-istisna li'ikhadil qalil. Kalau kaidahnya Hanabilah, karena istisna itu untuk mengeluarkan yang sedikit. Namun yang benar boleh. Namun yang benar itu boleh. Istisna itu lebih dari separuh itu boleh. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Atau kemudian maka seandainya kemudian lebih banyak, nah, ada contoh dalil yang lain. Kalau ini kan lebih sedikit, illa alladziina amanu itu orang beriman itu lebih sedikit daripada umumnya manusia. Namun ala kulli hal, saya tidak ingat, yang benar boleh, lebih dari separuh itu satu hal yang diperbolehkan. Meskipun wajarnya dan normalnya istisna itu kurang dari separuh. Kemudian wa hasulul khilaf fi syarti al-akhir kal'ati, dan kesimpulan perselisihan untuk syarat yang terakhir itu ada sebagai berikut. Ini, kalau mau dibuat kesimpulan, ayakunal mustasna aqalla mimma baqiya, jika mustasna itu lebih sedikit daripada yang tersisa setelah istisna, semacam saya punya utang 5 dinar kecuali 2, artinya kurang dari separuh, fahadha sahibul ijma', maka ini adalah istisna yang sah dengan sepakat ulama nahwu. Ini sepakatnya sepakat ulama nahwu ya. Ya, jangan sepakat ulama usul fikih. Nah, ini sepakatnya sepakat ulama nahwu. Ya, maka jika mustasna itu kurang dari setengah, maka boleh dengan sepakat ulama nahwu. Kemudian jika mustasnanya itu mustarikon menghabiskan semua mustasna minhu, saya punya utang 5 dinar kecuali 5 dinar. Wa hadza batil indal akthar. Maka ini adalah kalimat yang tidak sah menurut mayoritas ulama nahwu kecuali Ibnu Thalhah Al-Andalusi. Kemudian yang ketiga, jika mustasna itu lebih banyak daripada yang tersisa setelah istisna, semacam saya punya utang 5 dinar kecuali 4 dinar, waja'izun indal jumhur. Ini satu hal yang boleh menurut jumhur ulama, namun terlarang menurut Hanabilah. Namun ini terlarang menurut Hanabilah. Maka ada tiga syarat. Kesimpulannya, syarat-syarat istisna, syarat-syarat istisna untuk kemudian masalah untuk tarsis, ini tidak berlaku untuk pembahasan tarsis. Itu semuanya berlaku untuk pembahasan untuk bab di fikih, yaitu babul iqrar. Itu tidak berlaku, syarat ini, surtu syatil istisna ini tidak kita pakai dalam tahsis usuli. Tahsis di usul fikih itu tidak kita pakai. Tahsis dalam usul fikih itu apa? Tahsis dalil dengan dalil, ayat. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Itu tidak berlaku tiga aturan ini. Aturan ini berlaku dan dipakai di mana? Di babul iqrar, bab pengakuan utang. Bab pengakuan utang. Ini berlaku untuk kalamun nas. Tiga syarat tadi, apakah itu berlaku untuk ayat, dipakai untuk ayat dan hadis? Tidak. Dipakai untuk siapa? Untuk siapa? Perkataan manusia. Loh, apakah itu tahsis usuli? Bukan. Tahsis dalam ilmu usul fikih itu tahsis dalil dengan dalil. Kalau perkataan orang itu bukan pembahasan usul fikih, itu pembahasan fikhi. Itu pembahasan fikhi. Tepatnya di babul iqrar, bab tentang masalah pengakuan utang di kitab fikih. Dia tidak berlaku di bab di kitab usul fikih. Realitanya di dataran praktis usul fikih ini tidak kepake. Karena ini berlaku untuk perkataan manusia, hendaknya malfudhon yusma. Ini dipakai untuk ayat Quran sama hadis Nabi? Tidak. Ini pakai untuk perkataan orang. Mutasil. Itu kepakai untuk ayat Quran dan hadis Nabi? Tidak. Nah, itu kepakai untuk masalah pembahasan bersin, pembahasan bernapas. Itu apa? Pembahasan orang. Itu. Maka syarat-syarat ini itu sebenarnya aslinya kalau kemudian kita tegaskan, ini pembahasan fikhi dan bukan pembahasan usuli. Ini letaknya di babul iqrar. Apakah bagaimanakah syarat iqrar utang yang sah kalau dia mau kemudian melakukan istisna dalam pengakuannya? Nah, ini perhatikan aturan-aturan yang ada di sini. Gitu. Jadi ini pada dasarnya ini adalah pembahasan fikhi dan bukan pembahasan usuli. Kalau pembahasan usuli kan pembahasan dalil, bukan pembahasan ucapan manusia. Kalau fi'lul mukallaf itu ruang kerjanya fikih. Fi'lul mukallaf, perbuatan orang, itu ruang kerjanya fikih. Kalau ruang kerjanya usul fikih apa? Adillah, dalil, ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ini ayatnya umum, mengalami taksis dengan ayat ini, mengalami taksis dengan hadis ini. Ya, ruang kerjanya apa? Objek kerjanya adillah, dalil, bukan fi'lul mukallafin, perbuatan manusia. Kalau itu perbuatan mukallaf, maka itu identik dengan fikih. Kalau itu fi'lul mukallaf, maka itu asosiasinya adalah fikih. Tapi kalau itu pembahasan tentang masalah bagaimanakah memahami dalil, nah ini uangnya usul fikih. Ya, demikian yang kita baca, kita telah dalam kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.